Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من الضلالة والنار. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Fa insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan pembahasan kitab Al-Jawabul Kafi karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita telah memasuki pasal yang baru, Al-Ma'asi Adubun Ladud, kemaksiatan-kemaksiatan merupakan musuh besar. Nah, telah kita dengarkan bahwa syaitan tidak henti-hentinya dan tidak putus asa untuk berupaya menggelincirkan manusia, memasang jerat-jerat dan jebakan di berbagai tempat, kondisi dan keadaan, bahkan meminta bantuan kepada teman-teman mereka dari kalangan syayatinil jinni, setan-setan dari kalangan jin, demikian pula dari kalangan syayatinil insi, setan-setan dari kalangan manusia. Demikian pula telah kita dengarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka dengan alat tukar jual belinya adalah berupa al-jannah, surga. Sehingga orang-orang yang beriman, mereka yuqatiluna fi sabilillah, berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Terkadang mereka mampu membunuh musuh-musuh agama dan terkadang pula dari kalangan mereka ada yang juga terbunuh. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla telah memberitakan bahwasanya janji berupa al-jannah tadi telah dikuatkan, disebutkan fi asyrafi kutubi, dalam kitab-kitabnya yang mulia, yakni kitab Taurat, kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quranul Karim. Di antara yang bisa kita dapati dalam Al-Quranul Karim, seperti dalam surat As-Saff ayat 10 sampai ayat 13. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian atas sebuah perdagangan di mana perdagangan tersebut tunjikum min azabin alim, menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih, yaitu kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, kalian berjihad fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah Azza wa Jalla, membela agama Allah Azza wa Jalla dengan harta-harta dan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Akan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakina thayyibah. Demikian pula akan menganugerahkan kepada kalian tempat-tempat yang baik, fi jannati adn, di surga-surga adn. Dzalikal fawzul adzim. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Wa ukhra tuhibbunaha. Dan yang lainnya pula kalian pun menyukainya, menyenanginya. Nasr minallah, pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Wa fathun qarib, kemenangan dari Allah Azza wa Jalla yang dekat waktunya. Wa basyiril mu'minin, dan bergembiralah, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan untuk mendengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan, walam yusallit hadzal adu ala 'abdihi al-mu'min. Dan hamba ini, afwan, dan musuh ini, lam yusallit, tidak mampu menguasai tidak mampu mengalahkan ala abdihil mu'min, hamba Allah Azza wa Jalla yang beriman. Jadi syaitan, mereka tidak mampu mengalahkan hamba Allah Azza wa Jalla yang beriman. Alladzina huwa ahabbu anwa'il makhluqati ilaih. Di mana hamba yang beriman ini tadi, dia merupakan jenis ciptaan makhluk Allah Azza wa Jalla yang paling ahabbu ilaih, paling dicintai di sisi Allah Azza wa Jalla. Naam. Orang-orang yang beriman, yang melaksanakan amal ibadah, takwa kepada Allah Azza wa Jalla, beriman dengan kalbunya, mengucapkan dengan lisannya, dan melakukannya dengan anggota badan yang dia miliki. Orang-orang yang beriman inilah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari kalangan ya ciptaannya. Illa li'anna al-jihada ahabbu syai'in ilaih. Tidak lain tidak bukan dikarenakan yang namanya jihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah Azza wa Jalla, membela agama Allah Azza wa Jalla, meninggikan kalimatullah, kalimatu tauhid, dakwah Allah Azza wa Jalla, itu merupakan ahabbu syai'in ilaih, perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Wa ahluhu arfa'ul khalqi 'indahu darajat. Orang-orang yang berjihad, arfa'ul khalqi, kedudukan mereka merupakan makhluk yang paling tinggi. Indahu darujat, di sisi Allah Azza wa Jalla, bagi hamba-hamba tersebut memiliki derajat-derajat yang tinggi. Sebagaimana kita mengetahui keutamaan dari jihad fi sabilillah, berperang melawan orang-orang kafir dalam rangka menegakkan kalimatullah, membela agama Allah Azza wa Jalla. Sekian keutamaan dan kekhususan bagi mereka yang terbunuh di medan pertempuran. Naam. Kalau mayit biasanya dimandikan, namun kalau mereka yang meninggal di medan pertempuran, maka tidak dimandikan. Naam. Orang-orang yang meninggal di medan pertempuran, mereka diposisikan oleh Allah Azza wa Jalla di surga yang tinggi. Naam. Menikmati keindahan alam surga. Namun tentunya yang namanya jihad fi sabilillah, ya ada ketentuan-ketentuannya, tidak seperti yang dilakukan oleh para teroris yang mereka mengebom orang-orang muslim yang sedang sholat Jumat di masjid. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa aqrabum ilaihi wasilatan. Orang-orang yang jihad fi sabilillah, mereka itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Wasilahnya. Fa'aqada subhanahu liwa'a hadhil harbi li khulasati makhluqati. maka Allah Subhanahu wa taala kokohkan bendera peperangan, bendera jihad fi sabilillah ini tadi untuk makhluk atau pilihan dari para makhluknya, yakni orang-orang yang beriman. Merekalah yang terpilih untuk bisa menegakkan, untuk bisa melaksanakan jihad fi sabilillah. Tidak sembarang orang bisa dan tergerak hatinya untuk melakukan jihad fi sabilillah ini tadi. Terkait dengan jihad fi sabilillah, sebagaimana dijelaskan oleh para alim, para ulama, bahwa jihad yang paling afdal, yang paling utama di masa ini adalah talabul ilmi syar'i, mencari, menimba, menuntut ilmu agama. Dan memang demikian, masya Allah. Kalau seandainya seseorang diajak ataukah disuruh untuk rajin ikut ta'lim, ya, terkadang mereka tidak mau dengan berbagai macam alasan yang tidak butuh untuk kita jawab ataukah kita bahas. Namun ketika mereka diajak keperuan, mereka diajak untuk ya berperang kasarannya, mereka siap karena badannya kuat. Tapi sekali lagi ketika diajak untuk duduk bermajlis ta'lim, sekuat apapun badannya, terkadang kita dapati ya seakan-akan tidak memiliki tenaga. Sehingga jihad yang paling afdal di masa ini kata para ulama adalah talabul ilmi, mencari ilmu agama. Nah, dengan ilmu agama, peperangan yang sesungguhnya dengan senjata bisa berjalan dengan baik, bisa mendatangkan pertolongan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Namun ketika peperangan tersebut jauh dari ilmu agama, yang terjadi adalah penyimpangan, dan penyimpangan bukan mendatangkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, namun justru malah mendatangkan adab, bala, malapetaka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ilmu agama, naam, dalam setiap keadaan tidak bisa terlepas darinya. Sampai-sampai sebagian ulama juga menyebutkan bahwa pintu, seingat saya Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, pintu terbesar, pintu ternikmat, dan pintu termulus, terbuka lebar, di mana syaitan dengan leluasa dan bebas untuk menjerumuskan dan menyesatkan manusia adalah pintu berupa kejahilan. Sehingga orang-orang yang bodoh, tidak memiliki ilmu agama, mereka mudah di ya gerakkan ke kanan, ke kiri, maju, mundur. Dengan mudah, dengan leluasa, syaitan dengan gampangnya menyesatkan dia. Adapun orang-orang yang memiliki ilmu agama, maka syaitan ya pusing tujuh keliling, cari celah, cari kesempatan bagaimana orang yang berilmu tadi bisa jatuh, bisa terpleset, dan bisa naam diarahkan sesuai dengan keinginan syaitan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah barakallahu fikum. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim selanjutnya, wa huwal qalbul ladzi, dan pilihan dari ciptaan Allah Azza wa Jalla yang lebih khusus adalah kalbu. Alladzi huwa mahallu ma'rifatih, di mana kalbu ini merupakan tempat seseorang bisa mengenal Allah Azza wa Jalla. Naam. Demikian pula tempat mahabbati, seseorang bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ubudiyyatih, menghambakan diri kepadanya. Wal ikhlasi lahu, demikian pula seseorang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Yang namanya ikhlas, sebagaimana juga disebutkan oleh sebagian salaf, aku tidak pernah merasakan ya sangat sulit dan kerepotan dalam mengobati sebuah penyakit. Naam, dibandingkan kesulitan yang aku dapati dalam memperbaiki niatku. Karena yang namanya niat ini antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Yang namanya manusia melihat dan menilai secara zahirnya saja. Namun masalah keikhlasan ini hanya dia dengan Allah Azza wa Jalla yang tahu. Sehingga yang namanya niat keikhlasan ini dalam kalbu, dan dinamakan kalbu itu likathrati taqallubih, ya, sering berbolak-baliknya. Sekarang ikhlas, enggak tahu 5 menit kemudian, ya. Setelah itu mungkin bisa ikhlas, namun enggak tahu setengah jam kemudian. Tayyib. Sehingga keikhlasan merupakan perkara yang sangat-sangat harus kita perhatikan dalam setiap ya perbuatan, dalam setiap permasalahan yang di situ akan mendatangkan jaza, mendatangkan pahala, mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalbu inilah yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa mengemban ya bendera dari jihad fi sabilillah, berperang melawan syaitan, berperang melawan orang-orang kafir dan yang lain sebagainya. Kalbu juga merupakan tempat at-tawakkul alaih, seorang hamba bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula al-inabah ilaih, tempat untuk seseorang bisa bertaubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fawallahu amra hadhil harb, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengamanahkan ya kepada kalbu tersebut permasalahan peperangan ini tadi, jihad fi sabilillah. Untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang kalbunya ya terdapat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayyadahu bi jundin minal malaika. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hamba tadi, kalbu yang beriman tadi, bi jundin, dengan tentara. Minal malaika, tentaranya bukan sembarang tentara. Naam, namun tentara yang dimaksud adalah dari kalangan para malaikat, yang memiliki kekuatan luar biasa, yang menjadikan setan-setan sang pembantu orang-orang kafir pun lari terbirit-birit, ya, ketika para malaikat tentara Allah Azza wa Jalla yang tadi turun ya membantu orang-orang yang beriman. Tentara dari kalangan malaikat ini la yufariqunahu, tidak pernah meninggalkan yang dibelanya, yang dibantunya, yang ditolongnya dari orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له يعني untuk manusia, bagi manusia, muaqibatun, ada para malaikat muaqibat yang berbolak-balik ya ke langit ke bumi, ke langit ke bumi, berganti-ganti. Min baini yadaih, di hadapannya, hadapan orang beriman tadi. Wa min khalfihi, ataukah di belakangnya. Yahfadunahu, mereka para malaikat tersebut bertugas menjaga orang tersebut. Min amrillah, dengan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya para malaikat jumlahnya sangat banyak sekali. Ya, jumlahnya sangat banyak sekali. Mengingatkan kita juga ketika Rasul alaihi salatu wasalam mi'raj, naik ke atas langit, yang di situ ada tempat ibadah, para malaikat salat di situ. Yang kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat, siapakah mereka ini yang jumlahnya banyak sekali? Ya, setelah jamaah pertama bubar, disusul jamaah berikutnya, malaikat Jibril pun mengatakan, ini adalah para malaikat yang ketika mereka sudah sholat di situ, ya, maka mereka pun keluar dan tidak kembali lagi, disusul oleh jamaah berikutnya. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla sebutkan lahu, bagi manusia, ada para malaikat di depannya, di belakangnya, membela orang yang beriman ini tadi. Nah, orang-orang yang beriman jumlahnya banyak. Para malaikat berarti banyak. Nah, membela, menolong, melindungi hamba Allah Azza wa Jalla yang beriman tersebut. Yu'aqibu ba'duhum ba'da, para malaikat yang satu dengan yang lainnya saling bergantian dalam menjaga, na'am, membela, menolong, dan mendampingi hamba-hamba yang beriman. Kullama dhahaba, setiap para malaikat itu pergi. Kullama dhahaba badalun, setiap pengganti dari kalangan para malaikat itu pergi. Ja'a badalun akhar, maka datang pengganti yang lainnya lagi. Yusabbituna, para malaikat menguatkan, mengokohkan kalbu orang-orang yang beriman. Wa ya'murunahu bil khair, memerintahkan mereka untuk melakukan kebaikan. Wa yahuddunahu alaih, memberikan semangat, memberikan motivasi kepada orang beriman ini tadi untuk melakukan al-khair, kebaikan. Wa yu'iddunahu bikaramatillah, dan memberikan, mengayomi hamba tersebut dengan karomah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yusabbiruna, mereka juga memberikan kesabaran, menyabarkan hamba yang beriman tadi. Wa yaqulun, para malaikat pun mengatakan, memberikan nasihat kepada hamba yang beriman tersebut. Innama huwa sabru sa'ah, ini merupakan sabar yang sebentar saja, tidak lama waktunya. Wa qad istarahta rahatan al-abad, dan sungguh-sungguh engkau nanti akan beristirahat dengan istirahat yang selama-lamanya. Nah, ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, merasakan keletihan, merasakan kecapean, payah, maka itu tidak selama-lamanya. Ketika kita meninggalkan kemaksiatan Allah Azza wa Jalla, merasakan sesuatu yang tidak enak, merasakan sesuatu yang mengganjal, namun itu tidak selama-lamanya. Nah, ketika seseorang mengekang hawa nafsunya, ketika seseorang memerintahkan kalbunya, jiwanya, untuk bersabar di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dia pun merasakan sesuatu yang tidak nyenyak, yang tidak nikmat. Namun itu tidak selamanya, itu cuma sesaat saja. Setelah itu, ketika berhasil kemudian menghadap Allah Azza wa Jalla biqalbin salim, menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh keselamatan, ya, sukses, berhasil, maka dia pun akan mendapatkan ketenangan, kelegaan yang terus-menerus abadi di dalam al-jannah. Yang namanya berperang melawan melawan orang-orang kafir itu penuh dengan perjuangan, ya, penuh dengan perjuangan yang masing-masing dari kita insyaallah bisa membayangkan. Tayyib, demikian pula bersungguh-sungguh di jalan Allah Azza wa Jalla dalam talabul ilmi, dalam mempelajari ilmu agama, terus menerus istiqomah di atas kebenaran, ini juga luar biasa kesabaran yang dibutuhkan padanya. Tayyib. Selanjutnya kata beliau rahimahullah ta'ala, ثُمَّ أَمَدَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan hamba tersebut, tolong dan bantu hamba tersebut, بِجُنْدٍ آخر, dengan tentara yang lainnya. Ya, kalau tadi dibantu dengan para malaikat, ya mana para malaikat ini kekuatannya luar biasa, ternyata di sini ditambah lagi tentara yang lain, ya, min wahyihi, yang berupa wahyu Allah Azza wa Jalla, wa kalamih, firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa arsala ilaihi rasulah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Azza wa Jalla utus kepadanya, kirimkan untuknya utusannya, ya Nabiakum Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa anzala ilaihi kitabah, Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Rasul tersebut kitabnya, Al-Quranul Karim. Naam. Yang penuh dengan berbagai macam kebaikan, syifa'un likulli da', obat bagi segala penyakit, dan juga bisa digunakan untuk, ya, tolak bala dengan kita membacanya di setiap pagi dan setiap petang. Naam. Fazdada quwwatan ila quwwatih, sehingga tentara yang berikutnya ini tadi akan semakin menambah kekuatan, ya, menambah kekuatan yang dimiliki oleh hamba tersebut. Wa madadan ila madati, demikian pula menambah bantuan, ya, pasukan, menambah pasukan yang dia miliki sebelumnya. Wa uddatan ila uddati, menambah bekal dari bekal yang telah dia miliki sebelumnya. Dan ternyata tidak cukup sampai di situ saja, Allah subhanahu wa ta'ala pun ayyadahu ma'adhalika bil fi'li, Allah subhanahu wa ta'ala perkuat hamba yang beriman tadi bil fi'li, dengan perbuatan, waziran lahu wa mudabbiran. Punya antum apa? Bil akli. Terus setelahnya? Waziran atau? Waziran. Tayyip. Kalau di sini tidak ada titiknya. Wariran. Tayyip. Bil akli. Nah. وأيده مع ذلك بالعقل وزيرا له ومدبرا. Dan Allah Azza wa Jalla kuatkan hamba tersebut dengan adanya akal, ya, di mana akal tersebut menjadi waziran lahu, pembantu ataukah na'am sahabat-sahabat dia yang akan berikan masukan dan arahan kepadanya, wa mudabbiran, dan yang akan membimbing dia, wa bil ma'rifah, dan Allah Azza wa Jalla kuatkan hamba beriman tadi dengan adanya ma'rifah, pengetahuan, musyiratan alaih, di mana pengetahuan itu akan mengisyaratkan kepada Allah Azza wa Jalla, nasihatan lahu, sebagai pemberi nasihat kepada dia, wa bil imani muthabbitan lahu wa muayyidan wa nasiran, dan Allah Azza wa Jalla berikan keimanan pada hamba tersebut, yang mana keimanan ini sebagai muthabbitan, pengokoh, penguat bagi dia, wa muayyidan, pendukung, wa nasiran, dan penolong, wa bil yaqini kashifan lahu, Allah Azza wa Jalla juga berikan kepada dia keyakinan, ya, tidak ragu-ragu, tidak bimbang, kashifan lahu, sehingga keyakinan itu akan membukakan bagi dia, untuk dia, an haqiqatil amr, tentang ya hakikat dari perkaranya. Seseorang ketika mendapatkan ya berita dari pihak musuh, ternyata berita ini belum jelas keadaannya, itu kan membuat hati resah dan gelisah. Jangan-jangan dan jangan-jangan. Tapi kalau yakin, dia memiliki keyakinan mantap, ya, karena ini pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, perkara demikian, musuh di sana jumlah sekian, maka dia pun akan semakin siap untuk menghadapinya. Hatta ka'annahu yu'ayinu ma wa'adallah, sampai-sampai dia pun menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, karena saking yakinnya tadi, seakan-akan dia menyaksikan apa yang Allah Azza wa Jalla janjikan kepada para walinya. Naam. Wa hizbihi ala jihadi a'da'i. Allah Azza wa Jalla juga berikan kepada hamba yang beriman tadi berupa pertolongan hizbihi, ya, golongan Allah Azza wa Jalla, ala jihadi a'da'i, untuk memerangi musuh-musuh Allah Ta'ala. Fal'aqlu yudabbiru amra jaisihi. Maka yang namanya akal akan mengatur, ya, keberlangsungan ataukah barisan dari pasukan yang dia miliki. Karena yang namanya pasukan ini kan perlu diatur, ya. Nah, perlu diatur kapan maju, kapan mundur, kapan nembak, kapan tiarap, siapa yang maju, siapa yang di belakang, siapa yang nyergap, siapa yang nembak, ini perlu diatur. Kalau semuanya nyerang, dalam bahasa sepak bola nggak ada apa, nggak ada yang jadi back, ya kebobolan, kan gitu. Kalau semuanya jadi back, nggak ada yang nyerang, ya nggak pernah gol, kan gitu. Sehingga perlu diatur. Nah, itu baru hitungan gol dan gol, apalagi terkait dengan musuh Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan akal, ya, maka orang beriman ini tadi bisa mengatur enam pasukan yang dia miliki. Wal ma'rifah, pengetahuan, tasna'u lahu umural harbi wa asbabiha. Dan dengan pengetahuan, maka pengetahuan itu pun akan mengatur, ya, bagaimana model pertempuran dan sebab-sebab yang akan dilakukannya. Naam. Apakah yang maju itu 100, yang di belakang cuma 10, ataukah yang bagaimana? Wa mawadhi'a allai'iqah biha, dengan pula untuk menyusun, ya, menempatkan posisi yang strategis bagi masing-masing pasukan tadi. Strateginya kemudian ya menempatkan dari masing-masing pasukan tadi ini ya dengan adanya pengetahuan, dalam bahasa kita pengalaman. Nah, ternyata itu Allah Azza wa Jalla berikan untuk orang-orang yang beriman. Wal imanu yuthabbitu, keimanan yang mereka yang dia miliki, yuthabbitu, akan mengokohkan dia. Wa yuqawwihi, menguatkan dia. Wa yusabbiru atau wa yusbiru, dan menjadikan dia sabar. Nah, karena iman akhirnya dia pun mantap, kokoh, akhirnya dia pun sabar. Wal yaqin, sedangkan keyakinan, yuqaddimu bihi, ia akan menjadikan dia pun dalam bahasa kita berani untuk maju. Ya. Wa yahmilu bi al-hamalat as-sadiqah, dan akan membawa dia mengemban berbagai macam perkara-perkara yang ya benar dan pas untuk dia naam jalani. Naam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini semua janji dari Allah Azza wa Jalla berdasarkan surat Ar-Ra'd ayat 11 tadi, bahwasanya manusia diberikan bantuan oleh Allah Azza wa Jalla dengan para malaikat di depan dan di belakangnya, yang mana para malaikat tersebut silih berganti naam membentengi, melindungi, dan mengayomi orang-orang yang beriman. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah selanjutnya, "Tsumma amadda subhanahu al-qa'im bi hadha al-amr bil quwa adh-dhahira." Tes satu. Tes, enggak punya. Tes. Nah. Thumma amadda subhanahu al-qa'im bi hadzal amr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan hambanya yang melaksanakan amanah jihad tadi, bil quwa adh-dhahirah wal batinah, dengan kekuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala ja'alal 'aini thali'atah, jadikan mata orang tersebut sebagai thali'atah, pengintainya, karena butuh adanya ya intel kan gitu ya, ada yang mengintai. Wal udhun sahiba khabari, Allah Azza wa Jalla jadikan telinganya, telinga hamba tersebut, sebagai pemilik berita. Naam. Ya ini dua ini tadi, mata dan telinga. Wal lisan turjumani, kemudian lisan Allah Ta'ala jadikan sebagai penerjemah dari ya mata dan telinganya, digabungkan melihat ini, mendengar ini, kemudian disampaikan oleh lisannya. Wal yadaini wa rijlaini a'wana, Allah Ta'ala jadikan kedua tangan dan kakinya sebagai penolongnya, pembantunya. Wa qama malaikatahu wa hamalata 'arsyihi yastaghfiruna lahu, dan Allah Azza wa Jalla posisikan para malaikat, para malaikatnya, demikian pula para malaikat khusus yang menyangga 'arsy-Nya, yastaghfiruna lahu, mereka memintakan ampun untuk hamba tersebut. Wa yas'aluna lahu ayyaqiyahu as-sayyi'at, mereka memohonkan kepada Allah Azza wa Jalla untuk hamba tersebut, agar Allah Azza wa Jalla yaqiyah, melindunginya, membentengi hamba tersebut dari kejelekan dan kejelekan. wa yudkhilahu al-jannat, dan agar Allah Azza wa Jalla memasukkan hamba tersebut ke dalam surga-surganya. Wa tawalla subhanahu ad-daf'a wad-difa'a anhu bi nafsi. Allah Azza wa Jalla juga memberikan perlindungan, memberikan bantuan, pertolongan kepada hamba tersebut dengan dirinya. Wa qala, Allah Ta'ala pun mengatakan, ha'ula'i hizbi, mereka itu adalah golonganku. Wa hizbullahi humul mu'muflihu, dan golongan Allah Azza wa Jalla mereka yang akan menang. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22, ula'ika hizbullah, ala inna hizbullahi humul muflihun. Mereka itu adalah tentara-tentara Allah Azza wa Jalla. Mereka itu adalah golongan Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah bahwasanya golongan Allah Azza wa Jalla mereka lah yang akan beruntung. Wa ula'i jundi, dan mereka adalah tentaraku. Dalam surat As-Saffat ayat 173, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami mereka yang akan menang. Dibela, dibantu oleh naam para malaikat Allah Azza wa Jalla. Wa 'allama subhanahu 'ibadahu kaifiyyat hadzal harbi wal jihad. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan kepada para hambanya, kepada orang-orang yang beriman, bagaimana cara berperang, bagaimana cara menjalankan amanah peperangan ini tadi, jihad fisabilillah. Fajama'aha lahum fi arba'i kalimat. Allah Azza wa Jalla kumpulkan tata cara taktik berperang tersebut adalah dengan 4 perkara. Terkumpul dalam surat Ali Imran ayat 200. Ingat baik-baik. Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, yang pertama sabar, wasabiru, warabitu, wattaqullah la'allakum tuflihun. Ya, ada sabar, ada musabarah, ya, murabatah dan takwa. Kita dengarkan penjelasan dari beliau. Wala yatimmu amra hadzal jihad ila bihadzal umuril arba'ah. Berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, baik jihad secara maknawi ataukah jihad secara nyata, semuanya itu butuh 4 perkara tadi. Fala yatimmu lahu as-sabru illa bimusabaratil adu. Sehingga tidak sempurna kesabaran seseorang ketika naam jihad secara maknawi, mengekang hawa nafsunya, rajin talabul ilmi, ataukah jihad secara hissi, berperang melawan orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, tidak akan sempurna kesabaran mereka illa bimusabaratil adu, kecuali dengan musabarah. Apa itu musabarah? Wahiyya muqawamatu wa munazalatuhu, terus menerus ia menghadapi musuh. Ya, terus menerus meladeni musuh, kan gitu. Dalam bahasa kita, ya, selama musuh masih di hadapan kita, maka kita tidak pernah beranjak dari tempat. Terus menerus meladeni musuh tersebut. Ini musabarah. Nah, kalau dia sabar tapi tidak melazimi, tidak menekuni ataukah terus-menerus pada tempatnya dalam melawan musuhnya, ya berarti tidak sabar kan gitu. Ya. Fa idza sabara aduwwuhu, ihtaja ila amrin akhar. Ternyata kita sudah pada tempatnya melawan musuh, bersiap-siap. Ya. Naam, pantang terus. Ternyata si musuh juga demikian. Naam. Maka berarti butuh dengan cara yang lain, taktik yang lain, yakni wahuwa al-murabatoh, butuh adanya al-murabatoh. Apa itu al-murabatoh? Wahya luzum tahril qalbi, yaitu terus-menerus memperhatikan, ya, Naam, thagril qalbi, kalbunya. Jadi thagrun itu tempat yang dikhawatirkan akan diserang oleh musuh secara tiba-tiba. Itu thagrun. Ya. Tempat yang dikhawatirkan akan diserang oleh musuh secara tiba-tiba. Itu diawasi terus, pantau terus di situ. Jangan tinggalkan tempat tersebut. Nah, di sini thagrul qalbi. Kalbu dari seorang harus dipantau terus. Dalam bahasa kita harus ikhlas terus. Nah, kalau berperang ketika berangkat ikhlas di tengah perjalanan mutung ya sudah enggak jadi. Berangkat perang ya ikhlas di tengah perjalanan ikhlas, tapi ketika ketemu dengan musuh ya mutung ya enggak jadi ikhlas pulang. Ya. Bahkan juga telah kita dengarkan sebuah kisah. Naam, sebagaimana dalam kajian-kajian yang telah kita lewati bersama. Tayyib, ada seseorang yang dia berperang di masa Rasul alaihi salatu wasalam, namun ternyata perangnya itu tidak ikhlas. Pada akhir kehidupannya apa? Dia tidak sabar, tidak ikhlas, akhirnya dia pun bunuh diri. Ya, sehingga kalbu harus dijaga erat-erat, ikhlas. Naam. Wa hirasatuhu li alla yadkhula ma'ahu al'adu. Terus-menerus mengawasi, menjaga kalbu tersebut. Jangan sampai ada musuh yang menyingnap di baliknya. Nah, karena terkadang, ya, tayyib, yang namanya setan ini, ya, akan memanfaatkan kesempatan. Ketika melihat di sana ada celah, maka setan akan masuk melalui kalbu orang tersebut, tergoyahkan keikhlasannya. Ya, nah. Dalam bahasa sepak bola tadi, ya mohon maaf bukan promosi, tapi memang ini yang ya mudah digambarkan. Nah, kipernya ini lihat ternyata di depan, ternyata ngegolkan terus. Dia enggak sabar, saya juga pun ngegolkan, enggak mau jadi kiper terus. Akhirnya dia pun ikut lari ke depan. Ternyata di situ banyak musuh, akhirnya kebobolan gitu ya. Jadi sabar, ikhlas ini harus diperhatikan terus. Nah, apalagi ketika berperang. Nah, harus diperhatikan kalbunya. Selanjutnya waluzuma thaghril ain, juga terus-menerus melazimi menempati posisi dari matanya. Wal udhun, telinganya. Wal lisan, lisannya. Batinnya, tangannya dan kakinya. Semuanya harus diperhatikan. Ya, kapan harus menembak? Ya, kapan harus berbicara, kapan harus mendengar, kapan harus melihat, ini semuanya terpusat dalam kalbu. Nah, kalbu yang menggerakkan. Tayyib. Fahadhi thagur minha yadkhul adu fayajusu khilalat tiyar. Maka tempat-tempat tadi, ya, yang akan dimasuki oleh musuh secara diam-diam, fayajusu khilalat diyar, sehingga musuh itu pun akan bergerak bebas berkeliaran di tengah-tengah kampung halamannya atau di tengah-tengah perkampungan, wa yufsidu ma qadir alaih, yang kemudian musuh yang sudah menyinap di dalam tadi akan membuat kerusakan sesuai dengan yang dia mampu untuk perbuat. Ya, bagikan pasukan khusus sanitia. Nah, ataukah pasukan linggis gitu ya. Tayyib. Fal murabathah luzumu hadzih thagur. Maka yang namanya murabathah itu adalah terus-menerus menempati posisi dari ya tempat yang sangat-sangat rawan tadi, kalbunya. Wa la yakhla makana, jangan sampai seseorang meninggalkan tempat tersebut sehingga fayusadiful adu, akhirnya musuh kun akan menyerang kalbunya, ya khalian, dalam keadaan kosong, fayadukhulu fi, sehingga musuh akan masuk melalui kalbunya itu dengan nyaman, dengan leluasa. Fa'ulai ashabu Rasul alaihi salatu wassalam, mereka para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, khairul khalqi, sebaik-baik umat ini. Ba'da nabiyyin wal mursalin, setelah generasi para nabi dan para rasul. wa'adhamuhum himayatan wa hirasatan minasyaitan. Mereka yang paling besar penjagaannya, bentengnya dari yang namanya syaitan, para sahabat. Namun ternyata waqad akhlau al-makan alladhi umiru biluzumihi. Ternyata kita lihat sejarah, ya, para sahabat ini mereka meninggalkan tempat yang mereka diperintahkan untuk terus-menerus, ya, berada di posisi tersebut, yakni pada perang Uhud. Ya, pada perang Uhud ada sekelompok para sahabat, pasukan pemanah, mereka diperintah untuk, ya, melazimi terus-menerus di bukit Uhud ini tadi. Ternyata, ya, mereka pun pada suatu kesempatan lupa dari wasiat Rasulullah alaihi salatu wasalam tadi. Akhirnya apa? Fadakhala minhu al-adu. Akhirnya pun musuh balik, malah yang menguasai tempat tersebut, musuh melambung, muter gitu. Akhirnya melihat kondisi, ya, sangat strategis untuk mereka kuasai, mereka pun naik ke bukit Uhud tadi. Ya, gantian ketika kaum muslimin saling senang-senang mengumpulkan ghanimah yang ada di bawah sana. Naam, maka mereka pun dengan leluasa untuk menghujani kaum muslimin dengan, ya, panah-panah yang mereka miliki. Ya, ada juga menyebutkan mereka pun muter kembali lewat belakang gitu ya. Ketika kaum muslimin sudah lemah, lengah, mereka kira orang-orang musyrik mereka sudah kabur, lari tunggang-langgang, ya, akhirnya ternyata secara tiba-tiba mereka pun diserang dari arah yang tidak mereka sangka. Jadi tadi, kan ada satu tempat yang seharusnya terus-menerus ditekuni, terus-menerus dilazimi, ditempati, ternyata dikosongkan. Naam. Wajima'u hadhi thalathah wa'umuduha. Yang paling penting, yang paling pokok dan pondasi dari tiga perkara tadi, alladzi taqumu bihi huwa taqwallahi ta'ala, yaitu takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Fala yanfa'u sabru, sehingga tidak akan bermanfaat kesabaran seseorang. Walal musabarah, juga tidak akan bermanfaat, ya, berusaha sabarnya seseorang. Walal murabatah, juga terus menerusnya seseorang dalam menempati ketakwaan, menempati ibadah ataukah amalan tadi, illa bitakwa, kecuali dengan ketakwaan. Sehingga semuanya butuh dengan ketakwaan, ya, sabar, kemudian musabarah dengan definisi yang telah kita ketahui, murabatah dengan definisi yang telah ketahui, semuanya butuh dengan satu perkara, yakni ketakwaan. Namun wala taqumu taqwa illa ala saqis sabr, ketakwaan juga tidak akan tegak, tidak akan berhasil, tidak akan bermanfaat kecuali di atas kesabaran. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masing-masing dari kita ketika melihat di situ ada kesempatan untuk kita bisa mendukung dan membela agama Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan, ya, daya upaya yang kita miliki, maka hendaklah kita ikut andil di situ, meskipun hanya dengan, ya, menyingkirkan gangguan dari jalan, meskipun hanya bisa dengan sebagai tim pembersih dan semisalnya. Maka semuanya jangan sampai, ya, disia-siakan. Selama kita sabar dan ikhlas di situ, maka insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar, semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat bahwa syaitan ataukah iblis, mereka akan bisa dengan mudah menyesatkan umat manusia, namun kecuali satu, yakni mereka-mereka yang ikhlas ketika menjalankan berbagai macam hal yang akan mendatangkan pahala, yang akan mendatangkan ridho, yang akan mendatangkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang namanya agama Islam ini sangat banyak musuhnya, yang namanya dakwah ini sangat banyak musuhnya, ya, kalau seandainya kita tidak bersatu padu, kalau seandainya kita tidak saling topang menopang, kalau seandainya kita tidak saling bahu membahu, maka musuh-musuh tadi pun akan mudah untuk mematahkan kita. Dan kalau seandainya kita tidak mau untuk tampil, ada yang menjadi kepalanya, ada yang menjadi pundaknya, ada yang menjadi tangannya, ada yang menjadi perutnya, ada yang menjadi kakinya, masing-masing pengen jadi kepala semua, ya kapan jalannya? Kan kepala enggak bisa jalan dengan kaki. Kalau semuanya juga pengen jadi perut semua, lah kapan ngamplengnya? Jotosnya harus pakai tangan yang gitu. Sehingga semuanya bagikan satu tubuh untuk menyerbu dan menyerang musuh-musuh dakwah, musuh-musuh agama Islam dalam rangka menegakkan kalimatullah. Jangan lupa ikhlas dan jangan lupa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.